Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Inna surata khairil mahdubi alaihim wa rahmatullahi wa Bismillahirrahmanirrahim. Ini 98 ini. Faslun wa minal ajab. Ini faslun yang paling ngandap. 98 faslun paling ngandap. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa minal ajaib. Lan iku setengah saking barang sing aneh. Ayya jaba ing yen to gawok sapa al-aqilu wong sing duwe akal. Gawok utawa sombong. Bi ilmihi lan ilmune akil. Wa aklihi lan akale akil. Hatta ya ta'ajaba jingga dadi gawok sapa akil utawa sapa wong in aqrahu wa. Lamun ngekeki fakir ku ing man sapa Allah taala Allah taala. Wa aghna lan paring sugih sapa Allah ba'dul juhali ing sebagian pira-pira wong bintu. Wong goblok. Kaya kula lan ucap sapa wong ngucapin ngeten, keifawat sa'an ni'mat ta'alal jahili wa harroman. Keifawat sa'ah halai kaya pun jimbarno sopa Allah an ni'mat ta'ing ni'mat. Alal jahili ngatasi wong sing ora roh, wong sing goblok. Wa harromani lan ngalang-ngalangi sopa Allah ni'ingi. Fayuqa lumungka din ucapno lagu maring mano pengeten, keifah rozako kal ilmah. Keifah halai kaya apa rozako kang rizyani sopa Allah ta'ala ka'ing siro al ilmah ing ilmu wal aklalan akal. Wahar romahuma lan ngalang-ngalangi sapa Allah atau mencegah sapa Allah. Huma ing ilmu lan akal al-jahila ing wong sing bodho. Fahadhihi monggo taiki ku atiyatun pawaring peparing minuh sangking Allah. Afatas aluha sababan listihko ki atiyatin usro. Afatas aluha onoto nggawe siro ha ing atiyah. Afatas alu ana to gawe sira hak ing atiyah sebab ing sebab. Mbok dadekno sebab listihqa ki atiyatin. Maring berhak entuk peparing, kula kalin malik. Afatas alu ana to gawe sira hak ing atiyah sebab ing sebab. Dadi sebab listihqa ki atiyatin maring berhak entuk peparing ukhra kang liya subhanallah, ukhra kang liya. Balau jamaah balik umpama lamun ngumpulna sapa wa ta'ala la kamaring sira benal api antaraning akal wal dina lan wa harma lan ngalang-alangi sapa Allah taala al jaila ing sing bodho minuma sange akal lan dina jamaah hadis kabehane kana mengko ana podo dalika mengko kabeh wa ulah luwe dadekno parek kita ajuki kelam sombong. Wa mata ajabalan ora sombong sapa al aqil wong sing dene akal minggu saking atok illa kata ajibiman kecuali koyok dene gawe wong atau rukang maringi ku iman sapa al maliku raja farutan ing jaran wa atau lan paring sapa malik wiroh ing sakliyane wong gulaman ing budak utawa pembantu wa yaqulu lan kitab sapa wong ngene iki fa hal koyok apa yukti maringi sapa malik al gulama ing budak ing pembantu rasa niki li fulane maring fulan toh wala farusalah toh ora di jaran ku mujud lahu kedhe wong. Wayu krimuni atau wayu harimuni lan nopo nggih ora ngekeki sapa wong sapa malik ni ingsun utawa ana uta ingsun iku soibul farasi wong sing duweni jaran wa inama sorang sine dadi sapa soibul farasi wong kang duweni jaran bi atau iki sebab tentu e soibul faras ya wong duwe jaran iku duwe jaran mergo diparingi jaran fa'at alu mau gawe sapa wong atau aku ing peparinge wong sababane sebab listiko ya atau inkrono berhak ya peparing alfar orang dia. Lawa wau tiki wa enul jahli ku kahana ni goblok. Dalil akhiru balik wong sing dene akal tenan ya kuno ono abadkan ing dalam salawat selawat sopo ta'ajib buka wa yakin liku min fadillah krono fadolya Allah ta'ala wa jubi hilang domani Allah min haifu a'tau sangin sikrane paring sopo Allah hu ingman al ilma ilmu wal aklan akal wa fakobulan maringi taufik sopo Allah ingman dilo ibadah di maring ibadah minuhi ditakut bumi istiqokin kelawan tanpa berhak rasa min ghairi taqad dumistiqokin kelan tanpa disike keberhaan keberhaan minggu sangking ikila atok wahar malang ngaram no sapa wa taala teng alang-aling sapa wa dalane wong dari kang kono atok pun ngene kula terangaken ya tetep kula wae lak sakit terlambat dadi kula kula biasanya liwat Purwodadi di bawah liwat Semarang gara-gara kula nunggu pengen itikaf teng masjid Demak kula itikaf sekitar setengah jam kula sambil dalam jam 6 jam 5 jam 5 pagi terus jebule kan kacek wonten sak jam setengah ya, kalian liwat teng Purwodadi ora di terlambat. Nah, kalau itikaf masjid Demak, kalau gue ngebis itikaf, namun gak ada niat. Kalau nunggu akhir-akhir ini, kepengen uslah. Tapi agar aku uslah, mesti nahu kitab mesti buka yang ngawur mesti. Bab ulama kabeh ngarap nahu uslah. Jadi, ya, rasanya sarap. Kalau nunggu bosan kok ketemu jenengan. Jujur mawon. Kalau ni mulanin pun kalau akal ini, kalau pun buktikan sebagai wong alim, kalau nubed dia biasa, udah pengsawah dia biasa. Memang saya latih untuk hidup dengan Allah sendiri, sehingga kalau era tergantung jenengan, mungkin jenengan tergantung kalau nari mungkin kalau nggak jelas, kalau masuk suarso itu tak tergantung jenengan, ini jelas ni pun. Nah ini ngeten ya kitab Arba ini, kalau mendapatkan kitab ini baru sekitar 1 bulan. Saya kenal kitab Arba ini karangannya Imam Ghazali. Gara-garanya saya itu beli sarahnya Ihya. Ihya itu amun patang juz. Ini itu disarai Malik. Kalian Sayyid Husain Az-Zabidi. Itu Sayyid Alim Tiang Yaman. Sekitar tahun Nakabudu Tersmini tahun Sewu kali atas limo Hijriah. Berarti sampai 100 tahun yang lalu. 125 Hijriah. Terus Ihya di Karang itu tahun 505 lah sekitar. Memang Ghazali periode ini 500. Beliau itu lahir 450 Hijriah. Kabudu itu 505. Ya. Terus Sugeng Imam Ghazali itu periode ini 450 Hijriah. Wafat itu 500. Gansal. Berarti umur ini sekitar 50. Ini 600 tahun karena Ihya itu sudah 4 jilid rata-rata dicetak. Pinten? 4 jilid. Kulon gada sing seri 5 jilid nggih gada sing seri 3 jilid. Kulo terakhir tumbas sing seri 14 jilid. Kira sira kabeh ngono ya. Sak jilid itu tak foto-foto karena 14 jilid nggih, 14 no. Foto ora kepeng. Dan iki kulo cerita. Nah dari sekian Ihya yang 4 jilid itu kata Imam Ghazali pada artinya beliau itu frustasi karena kitabnya terlalu besar sehingga beliau butuh kitab yang mensarikan itu semua terus ngarang kitabnya. Jadi kitab ini namanya Al-Arba'in fi Usuliddin. Jadi ini mun khatam di kitab ini gedene sampe teng ini kata pengarangnya mun termasuk ringketan napa. Iya. Di zaman mun kondang ya ngaji kitab ini berarti. Jadi ngaji sarine dari wadah ngaji ruwet. Jadi sampai nunggu di luang pecundang, ini nandur apel kangelan, terus tuku di pasar, beres. Model-model. Yang suarga ngamali Dewi kangelan, terus disapaat, beres. Model-model. Lah rai-rai pecundang, waktu itu nganti urutan akhirat, dia pecundang. Jadi pun, waktu itu pun, ya pun watahai. Nah ini gini, saya sama Imam Ghazali itu tidak kultus. Memang saya paham, apa yang beliau katakan. Selama ini banyak kritikus yang dialamatkan ke Imam Ghazali katanya pengikutnya taklid buta atau tasawuf itu menjadi stagnasi, tidak maju-maju. Tapi Imam Ghazali itu sebetulnya orangnya rasional. Nah, termasuk sisi rasionalnya ini yang menjadikan saya kagum. Makanya beliau punya gelar paling populer, Hujjatul Islam. Hujjah itu rasional atau argumentasinya rasional. Beliau mencontohkan masalah ujub. Masalah ujub. Ini rumah lo tenang. Karena kita nanti suan pengiran. Di pulau di Papua baru mantau tentang rakitan dari dia ingin tenggumur ke sumur pulau batang pulau Papua tu nak tidak ugar 16 tahun. Saya suwe 14 tahun. Aku ngaji tenggumur setiap tinggal. Nah ini gini guys, yang bisa suan Allah Taala, namun ilhaman atau Allah hati kalbin, kecuali wong sing suan Allah kelawan hati sing selamat. Imam Ghazali bikin analogi, bikin kias. Misalnya ngaji, ada seorang raja yang mengkasih saya kuda. kuda itu jarang. Nggih jarang. Hak iki kowe tak kei jarang. Kata raja itu. Terus Rukin disukani pembantu. Disukani pembantu, disukani narian, darani budak Abdul. Kita ini sama-sama dikasih. Saya tidak pernah ngasih uang Allah, juga tidak pernah nyuap Allah, juga tidak pernah berjasa sama Allah. Tapi saya dikasih jarak. Rukin dikei budak pembantu. Tukang angon. Terus saya cara berpikir itu aneh. Jadi gila, dari Mang Ujali itu uang aneh, uang harap, uang gendeng. Terus cara saya berpikir gini. Kok budak itu dikei anak Rukin? Itu dikei anak aku, dia itu budak pembantu, merantui jarak. Kudune sing butuh pembantu sing duwe. Jadi setelah aku duwe budak sing tampok ikhtiarku, duwe jaran tampok ikhtiarku. Murni untuk bonus, malah nuntut nang pangeran, nampun dikei jaran ya sak pembantune. Dadi karepe ku untuk kabeh. Lah mon iku jenenge hasud, mon iku jenenge ujug, mon iku jenenge dipek menangi. Jadi kowe diparingi pangeran ganteng ayo ramel bentuke ganteng. Bar ngono ora telat ora ayu ora ikhlas. Aku anu mangune iku, kok nek sentuh menisan. Menisan. Karepe ku wis kok ganteng kombinasine yo. Ayo. Lho entuk ganteng ora gak ikhtiar. Dadi kowe ora berhak nuntut. Lah itu termasuk sing paling kula wedeni. Makanya saya cerita ngebis tadi itu amdan. Kula niku diparingi pangeran ngalim. Jadi kula ora tau nuntut pangeran wis ngalim di pembantu, di mobil api, di sandra kan. Kula niku diparingi ngalim mencekap itu tidak sampai menjadi alasan saya untuk menuntut yang pun aku waras. Makanya tak latih terus. Saya ada butuh jenang tak latih terus. Tapi tiap aplikasinya itu usulah, aku mesti gak jadi. Kalau implementasinya, nopo, kalau galeni malenya. Jadi ujub itu dimulai dari begitu. Ujub itu dimulai dari tauhid yang rusak. Yaitu karena Anda berpikir berhak ngatur Tuhan. Nampun tiga mobil, ya butuh tiga pembantu, tukang cuci, tukang bersih. Nanti karena perukin rantau. Nah itu kan lucu kan. Nah ini ulama yang ujub atau orang kaya atau pejabat ya gitu. Mesti ini nanti terdiri dari ulama, dari presiden, dari bupati. Roh wong cilik itu cara berpikir dia enggak berhak untuk ngaku jadi bupati, pantas dihormati, tidak bisa gitu. Dia jadinya bupati juga fadlum minam minam. Tapi nak ganteng untuk bojo elek, sing elek untuk bojo ayu itu. Orang itu dengan alasan gue ganteng, merasa berhak untuk bojo ayu. Ya wis. Soalnya dalam teori Tuhan disilah awal kecelakaan yang menuso gara-gara ngopi. Jadi kobil itu ganteng. Habil itu ramati kan. Habil itu kelahiran. Kobil yang ganteng mbek pangeran diutus rabi sing. Habil ramati ganteng kon rabi. Cara kobil itu putusane pangeran ora. Ora nopo? Ora apa. Bukan. Mesti nak ganteng kudu entuk. Terus niki kula crito ben sampean tau secara tauhid. Dadi nek sampean iki paringi suge, aja kok kombinasine dikabeh-kabeh. Itu nanti repot, dunyo rusak, apa terus teng apa. Dadi niki ujug itu dimulai dari tauhid yang rusak. Kalau Anda berpikir semua dari Allah, tentu pemberian ini tidak menjadi alasan untuk menuntut pemberian yang lain. Misalnya wis dadi kiai, dadi wong gede, dadi wong alim, matur wong, naran urus kuat, ya wong alim ra hormat. Iya, jika ingalim bentawa tu malah ngwalat ngwalat lo, wah, gus gak marah mandi, tak jamin gak mandi. Enggak kecuali nak wong sing tentang dek neu krono alime, tapi wong alime rau tak meningono, no malah ngwalat tenang, gue pengiran sing rai kelas. Tapi nak dek neu sing ngomong-ngomong ngwalat, gue marah. Ibu berarti wong alim rau konstitusi. Gak ora ora. Terus kalau kalian ingat lagi, nah itu termasuk kekaguman saya pada Imam Ghazali. Kalau nanti mau ikhya, termasuk ini contoh-contoh kenapa beliau punya gelar Sujatul Islam. Rata-rata manusia itu kalau diceritakan oleh temannya atau orang lain tentang keburukan dia, dia itu marah karena tersinggung. Misalnya dokin dikandani, gendiku semarah, keriting, mirip setan, iblis, kan tersinggung. Karena dianggap, ya dianggap menyinggung. Paham ya? Padahal kata Imam Ghazali, keburukan itu maksiat, itu barang bahaya. Kalau barang bahaya, analoginya, kiasnya, saya kira mungkin ada kalau jengking yang dalam ini. Atau ada Allah berbisa, kobra yang dalam ini. Terus akan ada yang dalam ini, yang dalam ini ada ular berbisa. tetap dua oh. Dia kan terima kasih karena ono wong sing ngelengno bahaya sing ada pada lah urusé kena ati selamat dielengno keburukan pada diri kamu juga seneng kaya ono wong ngelengno kuwe ono ulah bisa ono kala sing ning awak itu lah itu kehebatan Imam Ghazali. Dia itu bisa menganalogikan aturan-aturan agama dengan contoh-contoh yang mudah dianalisis. Ya, harusnya kalau kamu konvin salim, ya tenang gitu. Karena ada orang yang cerita hal yang bahaya yang menempel pada diri kita. Itu sama dengan kita harus tenang. Nah, ono wong cerita Gus ning awak mono ulo, ono kalau jengki. Kudunya aku tenang, karena bisa menghilangkan bahaya itu karena dikasih tahu. Ya kudunya kalau punya sifat buruk diingatkan juga tenang karena ada hal buruk yang diingat. Paham ya, jadi kalau lewat ngaji, mungkin tak niat sih. Nak ngaji aku sudah di suarco, terus ngaji butuh kalau jelas. Ya caranya dilatih itu. Kalau kamu sudah mendapat nikmat Tuhan, misalnya kita untuk bujuk bayu, kau rasa untuk tak laki apa? Ahli kau terasa gawe rapu, rasa mau untuk tak laki apa? Yes, ben kau di sini aja, ben terawat kau ben. Orang iso kau untuk nikmat bujuk bayu, harus dulu laki apa? Sopan, nurut sing lah. Sesuai kan untuk jawab dia belum buat. Belum tapi barbara dah. Belum barbara tetap belum. Lain wonten kisah nyata. Saya itu punya orang ada yang konsultasi sama saya. Tangan bener jenengan. Juga itu penting. Kalau hasil dia itu ya dulu teman saya. Itu dari si Kiai rapat di konsultasi. Ada jenis juga mewah api tenan mewah dia jabat. Bujine wae. Ya pertama dituruti, jadi mobil lagi dituruti, dia maafi dituruti. Sesuai dua orang ini sama-sama mempertimbangkan, dia maafi yang ini gede, yang ini kok uang ibu wae pancet. Jadi lama-lama Tomak nak dituruti, yang dievaluasi tidak hanya mobil atau rumah, tapi juga aku, anda. Lalu misalnya Rogen dibujur, mas, omai api ini, api. Omai api kok perabot elek kan enggak kombinasinya kan enggak terasi. Akhirnya mebelnya juga mari ne wae. So mau wae mobilnya kayak semua kan berapa ter. Akhirnya mobilnya juga ternyata lama-lama di evaluasi aku. Aku suka ini bujuku elek. Karena gak pas rumah semewah ini digoni tak cepat. Ternyata semewah karena berpikir juga gitu. Apa artinya segala kemewahan bujuku gak maju gak gan? Ternyata yang dievaluasi sekarang orangnya. Nangis ini. Lade aku omah kula niku elek. Bojo kula kadang panas gretep-gretep tak omongi ngono dene terus nyerah. Wis tak omah kula elek wae. Dadi wong ketemu ning ngene cah ayu kok mangkon omah. Nah nganti omah wae, pin wong muni ayu omah ae malah repot. Ya kan akan patuh akal iya. Di bojo mengen ayu patuh. Terus gua tumpak no sepeda motor tahun 70 kan. Ya tetep mati. Tapi tumpak no Alphard. Pelarangmu begini kan. Jadi ini intinya kita harus dilatih. Jangan sampai satu kenikmatan itu menuntut kenikmatan yang lain. Karena nikmat pertama itu Anda tidak ikut ikhtiar. Mulai kalau suwon sing apal Quran, sing alim yang kowe diparingi apal Quran wis nikmati Allah. Ora usah nuntut nikmat liya lari. Ya wis. Wis diparingi nikmat apal wis masya Allah. Ora kok malah karena apal nuntut lari. Untuk dihormati berarti satu nikmat, nuntut yang nikmat yang mau dengar wah, mau dengar mau dari tiga ijaran, gusti tiga ijaran lah tiga itu tukang angon, tukang pemban, khususnya nuntut pengiran kok dari yang tenaga ijaran, khususnya juk dukare juk dilmane, wah ngelamak dan ini apa? Jadi ini Imam Ghazali itu termasuk sisi hujjatiyatul Ghazali. Jadi beliau itu bisa menganalogi sesuatu yang murni agama, dianalogi sampai rasional. Saya baca itu tadi, saya itu punya ikhya itu beberapa versi. Dan pernah saya pelajari semua. Itu memang kekaguman saya itu di situ. Saya yang orang cerdas saja kalau memahami langsung dawuh Allah Ta'ala itu kadang remang-remang. Ini memang bisa dinyontoknya itu ya sederhana. Jadi tadi, bagaimana Anda tidak tersinggung saat keburukan Anda disebut oleh teman Anda. Kan mesti tersinggung, tapi ketika kamu jadi nyontoknya, koyok kowe ono kolo jingking, ono ular berbisa. Kemudian ada teman kamu bilang di diri kamu ada kolo jingking, kamu kan terima? Ya begitulah dalam keburukan. Ketika teman Anda mengingatkan, harusnya Anda terima. Itu kelebihannya Imam Ghazali. Jadi sesuatu yang ya yang berat-berat itu dia nyontoknya berarti kan. Mulane kula niku kok garokae Imam Ghazali kalau nerangno gampang maca kula niku kuwatah tenan. Jenengan kula ora di pegawean nggih nganggur. Jadi pentingnya kiai, kiai nek nganggur kudu sinau. Kono kerja tak ulang mung pindho. Ya cuma ajarnya pangeran rantar-rantarno kekasih ini mau mending kula pikul. Kulo mboten nate ndonga jumbar rezeki, kulo nak dalu-dalu kadang kepengin juga mboten. Gusti yang larat mun gak. Mboten sajinan tambahi. Dulu tenanan itu jarang kita mengatakan, nanti kalau pengen ngalim ya, terbukti yang duduk pun kuat. Bukan susah ditambahi kulon pun pun kata. Saking manja saya sama Allah itu saya dulu resmi malah lagi itu. Tapi justru itu gampang makbul kan kalau dulu itu manja, jadi ya happy saja dengan itu. Nanti saya kini keyakinan kulon itu tidak akan diterlantarkan Tuhan, karena gini kok, gini nanti kok nggak semua. Di kasus itu jam lalu mungkin kuat, yang duduk mungkin ampun pun betul sanjuran tambah. Dan aku di melarat norak tambah. Paham ya? Terus ini logika yang dibangun Imam Ghazali. Jadi tauhid Anda harus benar. Kalau Anda punya harta di tujuh, di macam-macam, paringannya Allah. Jangan karena paringan ini menuntut paringan-paringan yang lain. Lalu jadinya rakus, menangnya. Paham ya? Jadi itu lupa. Nah, saya lihat kena akhir pulau elak ni kerana jenengan gusti kombinasi elak dengan di suarco ni kena malah enak. Juga kan kena kombinasi gusti tu umum gusti sudah kok gusti jaga. Paling enak tu rezeki melarat. Kita kena arah modal. Tapi wapet. Nerima ni dah kok. Paham ni Dewi Imam Ghazali. Terus mula ni pulau suwon jenengan nak pen suan pangeran musim sakit. Soan pengiran kita ilama atau wah golpin, berkuat haji terpeng saya urokaan. Nanti merasa lama tetap raga kalau lebih suah. Tapi selama itu kita ngelatih gitu lama. Kalau diangkat sebagai ulama di dilatih Imam Ghazali. Imam Ghazali dilatih gurunya sampai dilatih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak kita pilih nak ngelatih hati-hati itu gitu sederhana gitu pakai analogi gitu pakai dia. Kalau nanti cerita memiliki berapa banyak cerita. Wonten tiyang ahli ibadah mulai cilik nganti tuwa mboten nate maksimal. Ketika mboten swarga takoki pangeran, ya pulang kenapa kamu tidak masukkan ke surga? Gusti karena saya tidak pernah maksiat sehidup hidup saya ibadah sama jenengan. Pangeran takok ibadah kamu umur kamu berapa tahun? 80. Ya sudah swarga kowe 80 tahun lah, mau ngamalum 80. Kowe nyongko nak swarga karena nak. Cuma kamu Gusti jari ini suarga ini jengat selawatnya. Jari ini kalau tengah malam, tengah malam polong puluh tahun di suarga ini. Yang selawat-selawat itu rahmatku. Itu selawatnya. Ini salah cara membaca rahmat. Ini simpulan roh. Itu ini artinya bosok. Jadi aku nganggep pangeran itu diuntungkan oleh amalnya dia. Dan pangeran didikte oleh amalnya. Itu lagi bosok. Tidak boleh. Jadi masuk pulau ngalem ngenten tentang visual saya kau dah berukin kerana pada dia Allah misalnya paling kelas dia tinggi ngenten tapi nak kerana mana yang nak ketemu awak ni keluarga kita tu boleh ini rokok itu kelas boleh ini rokok malah ketemu. Faham ya terus ni kita penting ya terus bukan si ulama kiai panjang dari no ati yang selamat. Nanti selamat tu dilatih jauh sampai peparinya Allah yang satu menuntut peparinya. Yang mau nalis ke Ibu Jumayu terus kombinasi ini dengan rumah api. Rumah api kombinasi ini dengan bel api, mobil api. Sebenarnya yang dipertimbangkan. Ya gue ini, aku udah jadi. Yang betul lah yang mulai mempertimbangkan. Kalau aku di pelanangan juga gak ganteng, gak maco. Yang lanak yang mulai mempertimbangkan. Kalau di rumah api, itu yang ngegoni. Elek, atau ayu tapi kamu sito. Padahal kamu ada wakil. Kacau, sudah apa? Mana walaupun cerita tentang dunia sufi ini masih ada seorang istri, seorang anak di bapak Pak, kalau aku ingin ada kamar tiga ya boleh, tak ada kamar itu, tak ada kamar tidur itu kalau anak juga iya, tapi syaratnya aku juga mau nikah jadi dulu ini saja, mending aku nanti, oh tiap dulu aku juga mau nikah oh aku bosan sanggup lah, iya jadi tau ah, yang lama itu aku mau nikah malah lorok kabeh di pulau kubur ini, tentu cerita-cerita sufi begini itu masuk akal itu tadi. Kecil janggal ketika seorang raja dalam hal ini maksudnya kiasi Allah ngekei kitab jaran, kita ngekei pembantu. Coba cara berpikir Anda, wong iku ra duwe jaran kok dadi pembantu gunane apa? Repot. Terus kita terus akan ini. Wa bidzal wa dzalika fi ghairi jarimatin sabiqatin min. Haitu aqaul ilma wal aqla wa faqahu lil ibadati min ghairi taqaddum min istihqaqin min. Wa haram alang-alang-alangi soko wa ta'ala guiru yang saliannya uang bilalika yang mengkona-kona ilmu dan ibadah wa salla tolan wa sa'na soko Allah alihi ngatasiman jawa iyal fasadi ing barang-barang sing dadekno kerusakan wa tarogulan maksa soko Allah iman ilaihi maring ini gitu, min jawa il fasad bisorgi jawa il khairi lawan ngilang no pendukung-pendukung kebaikan adu sang iman. Sawa dari kau temu kon mukul kafir diwiri dari maten kelantam bot kisor. Tapi kau temkang isi ini misalnya lu. Waida sehat jalan alik anik seni topo wong dari kau kon mukul kafir tak ikon kelawan takik. Bola kau mongko jadi kuat, jadi ngelindih, jadi kuat alih kata si wong opo alhofu opo rosol. Itu kau tiap puluh krono tahu mengucap, terkadang mengucap topo wong ini kot an amopo. Teman-teman paring nikmat sapa Allah wa ala yang atas ing sedunia ing dalam dunia min ghairi wasilatin lan tanpa lantaran. Wa khotani lan ngertemtono sapa Allah taala bihi kelawan ikhlas khair ngoten wonten bila ghairi saliyane ya ing wa man disapani wong yang kalau ngakoni sapa man bisa ada ing padane iki diwiri kelahabe ben lan tanpa sebab payusiku mongko medeni mongko memel kaya aji bentone nyekso sapa Allah wa isuka lan jipo sapa wa anni aman berkah nikmat ayatan lan maneh diwiri kinayatin kelawan tanpa nopo sini luka kelawan tamu kesalahan buat apa pindan nopo. Fama jamu kau mau puas tahu kabeh sopo ingsun. Ingka lamun ono koma perkoro apa tuh luka mari ini sopo apa pun mari yang atas ingsun mengami sanging nikmat. Minan ni ami sanging biro biro nikmat ono iku makron mu rekodo yo. Abis itu aja nopo mu nopo sini ngelulu cara mriki no. Ngelulu gimana perkoro fatah kau kamu kan sopo apa pun. Kama pola kala dawuh sapa wa taala fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima wudu fatahna mongko buka sapa ing senale ing ngatas wong akeh abwaaba kulli syai ing semua pintu kebaikan hatta idza farihu jika nalikane buka sapa wong akeh dimalekan perkara wudu kang den paringi sapa wong akeh asana mongko ngalap ing sunu akeh badatan kelawan menjaga wa kama pola taala lan kaya dawuh wa taala sanad tadriji min haitsu la ya'lam bakal muji ingsun ing wong akeh min hayu lae alamuna saking sekirane ora ngerti sapa ngaji. Hal iki peringatan kanggo kabeh tiyang-tiyang salat. Ini rumana tenan. Kula mukot kimai iki. Dados masalah ahli sunnah wal jamaah. Ini rumana tenan. Dalam konsensus ahli sunnah sing disepakati ulama. Jadi riyen zaman Kanjeng Nabi Sugeng, zaman Kanjeng Nabi napa? Ini ku namun menghentikan umat ku itu sebenarnya terpecah wakil hitung pulau lu yang selamat kita. Nah ketika itu Nabi ditanya man rum ya Rasulullah, lalu satu yang sama itu siapa? Nabi namun jawab ma ana alihil yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti saya dan para sahabat saya. Kemudian oleh sahabat itu ditafsiri ya pokoknya orang baik. Nah, ketika periode tabi'in, pengikut sahabat mulai Hasan Basri, mulai ya banyak periode tabi'in yang paling populer yang katanya Hasan Basri, Mujahid, atau bin Abi Rabah. Itu ulama-ulama populer. Sinten Ikrimah sing murid Ibnu Abbas. Itu terus ditafsirkan ahli sunnah wal jamaah itu orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Terus berjalan sampai sekitar tahun 200 berapa itu 250 240 terus itu dikonversi menjadi begini. Ini rumah tenang ini. Ahli sunnah itu orang yang ngikuti dalam fikih antara empat mazhab. Kalau enggak Syafi'i, kita mulai dengan Arabi Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jika dalam kategori ini dalam konsensus ulama sedunia, kados Arab Saudi Wahabi itu masih ahli sunnah wal jamaah. Karena Wahabi itu mengikuti mazhab Hambali. Kita beda dengan Wahabi itu hanya masalah di arah Nawawi. kubur, wajar dengan kritik-kritikan perkara tahlil dari jarak nopo. Terus dalam ilmu tauhid, ini rumah nabi. Dalam ilmu tauhid mengikuti salah satu Abu Musa al-Asy'ari atau Abu Mansur. Dalam tasawuf mengikuti Abdul Qasim al-Junaidi atau Imam siapa? Ini rumah nabi. Nah, kenapa akhirnya faham-faham ahli sunnah dibakukan demikian? Karena kita ini kan sudah 1434 dari Rasulullah. Itu sudah tidak mungkin mengakses dawe Nabi kecuali lewat para napa ulama. Ulama ini yang menjaga ketatawufan. Termasuk Imam Ghazali. Termasuk Abu Musa bin Al-Asy'ari. Nah logika yang dibangun ya teman-teman. Ini yang barusan saya baca tadi. Misalnya pulau Saniki, pulau niku ditetir anak Kiai. Bapak saya itu hafal Quran. Saya ditetir anak Kiai hafal Quran. Terus saya mulai kecil dididik supaya hafal Quran. Ini yang bikin kan dari saya. Saya tidak bisa milih bapak. Rukin ya orang itu milih bapak. Orang milih ini milih SBC. Anak itu kan ya orang itu milih. Itu di luar ikhtiar dia. Tahu-tahu ada yang ditetir anak presiden, anak menteri, anak Kiai. Tapi ada yang disetir anak preman, terus disetir anak preman dididik ala preman. Paham ini, ketemu nih misal jembatan, kawinnya yura kawin, ujuk-ujuk diproduk, si jadi milik terus nuwakal terus hilang, bapak yura roh anak el, dididik preman, anak dia dididik dia. Nah, cara berpikir kita anak kita waras. Aku ditetir anak bapak yura ikhtiar. Aku ditetir di lingkungan yang baik juga ada ikhtiar. Artinya saya kan belum memberi kontribusi kepada Tuhan. Mungkin kalau sekarang saya ngamal, iso, khilah-khilah, misalnya aku merosok, wah aku saya mulang di Yogyo, tapi mulang di Yogyo, tak ada wangi ngebis 6 jam. Iya, kalau sekarang orang bisa mengklaim-klaim diri, seakan-akan dia ikhtiar, seakan-akan. Tapi milih saya punya bapak, ada ikhtiar saya. Saya disetir punya lingkungan yang baik, tidak ikhtiar. Begitu juga wong-wong nakal itu juga mulai cilik orang kepengen di bapak preman. Tapi ngerti-ngerti disetir di bapak. Tahu-tahu juga punya lingkungan yang prima. Nah, jika kita mendapat nikmat bukan karena kontribusi kita atau karena ikhtiar kita, berarti yang maringi nikmat setiap saat itu mencabut. Karena tidak ada kewajiban bagi pemberi nikmat untuk mematuhi apapun karena dia tidak mendapat apa-apa dari kita. Nah, dengan demikian tiap wong soleh kudu duwe khauf, mergo setiap saat dicabut pengiran. Mulai kali nabi tempor nabi mawon dungo ya mukalibal guru takbir kalbi ala sini ya Allah dah tempor amale ati ati kulo tetap mau tenang jenengan sampai sahabat janggal ya Rasulullah kuah mata jenengan bisa rubah bisa kafir dari kali nabi dari kali nabi inna kalbal mu'min bena asbu eni min asobi rohman yukalibu keibasa ati ne Allah iku mu ati ne mau mu'min iku antara ne dolanan ne pengiran itu diulawali. Di pulau aku menangi di konco jadi wong alim bangga jadi ngapel Quran bangga. Wan sani ini rasu ini kudu nih kalau gunanya kan apa? Terus orang ada dulu di pulau apa pun dia menangi bangga nih menangi kecewa nih. Mergo masalah an. Jadi jika anda mendapat itu semua tanpa ikhtiar anda, kudu nih kau ditenang di pangeran mana kita semua yang buka di pulau buruk tapi kalti. Kudu juga preman, itu wae. Siapa yang mengira kalau yang termasuk orang terpenting dalam Islam di dunia Umar, padahal reputasinya preman. Ini masyhur tentang disepakati ulama tarikh di Kanjeng Nabi ini di Mekah piyambak. Kesuapan sing Islam ini kok sopan-sopan aja, guna rawani mati. Jadi Kanjeng Nabi itu ya rasa nyesal. Ini itu ngaco, you know? Sayyidina Umar itu yang preman pasar Uqat. Jadi dekat Mekah itu tidak ada pasar Uqat. Jadi pasar Mekah itu dijindah, you know? Ibu ini cari sarapan dan ibu nak tidur. Jadi kalau Mike Tyson nonton nak tidur, yang kalah, yang menang, tidak apa. Yang kalah jangan untuk. Kalau blog ini bagi tertipur DPR, aku DPR ni bu, kemudian DPR terus kalah. Pasti nanti di penjara barang. Ini pun belum terjadi rakyat aku. Aku takut. Bener jeneng kan? Dan pengiraan senangnya gambar bongkar ni. Partai Islam di partai berperadaban. Nek gedeng kanca disingkirno. Tarang kok ape tinju. Oke, omongane wong piye kok iso. Lama berhenti ya, saya ingin untuk hidup besarnya terus. Ibu tuh pernah masuk akal tenang. Tadi malah neng lucu sih, alhamdulillah belum buka bos lucu tenang. Masuk akal tenang. Lajur tinju kasus mati sembuh, sih menang di tiga. Kalau sih menang tuh saya udah lah. Sih kalah untuk 500. Lajur wong peradaban, wong rap bener, wes bener. Sih kalah jadi. Oh, dari sembuh sampai sih nyalah kalah diurai. Jadi dia juga pengen. Partai-partai sedikit berperagat. Tengah malam cuma lah singkong-ongkong, tapi apa? Dikai. Dan ini kiai yang mau, kalau dikai lagi populer, apa ini sidi dan gak populer. Mereka pengenan ke Jantoni, tinju, barang elek. Jadi itu tengah kalah, Jantok. Untuk apa? Tengah kalah untuk apa? Untuk berubah, untuk kemangan, dan yang menang untuk mahkota, untuk duit. Jadi cara dia itu tamparan Tuhan. Kenapa dalam dunia enggak benar? Punya perilaku yang tapi kok waras tau gimana? Ya waras ke sekitar ini bener pikiran itu dan ini contoh mau juga contoh pasang. Nah mau saya ini balik-balik tentang Tauhid ya malah ini ngendikan-ngendikan di Nabi aku jadi Nabi itu ratawi sopoto itu ratawi kontribusi kepada Tuhan mau mulai cilik sudah didesain dalam apa Nabi diangkat dari Nabi yang tadi berjihad, perang Khaibar, perang Uhud kan ya enggak. Mulai cilik sudah didesain. Artinya tanpa ikhtiar dari beli. Apa Abu Jahal mulai cilik, tahu preman, cilik tetap suci. Tapi ini ditegur jadi kafir. Enggak ada yang tahu. Nah, berhubung kita semua mendapat iman yang tidak ikhtiar kita, mereka mendapat kafir juga tidak ikhtiar kita. Mulanya kudu tetap. Lah kau itu berdiri dengan minimal ojo nuntut ojo nopo dia mau misalnya gini aku hafal Quran ngalim ke di rumah di uang ini banyak kurang ajar gak berarti ulah uang goblok uang ngalim TK uang itu butuh ngaji nah itu tobat mestinya cara berpikir ini alhamdulillah di palingnya alim di palingnya hafal Quran pun mesti ini gue cekak pulau nu ambil bunyi cek nulis tenggini buku harian pulau ya Allah pulau nu perwara kulo rong jenengan jadi pangeran kulo pun kulo pun wah. Kalau kulo bayang itu istirahat sih berhormati aku. Nanti turunnya itu sedang memang. Kulo bukan nanti bayang kalau misalnya bukan suar kulo atau dia bukan. Malah bayang kulo itu bukan tak kenal kulo. Kamu jadi kulo kalian ini malah ya. Nikmat yang kamu dapatkan semua itu nikmat kamu. Itu menjadi kacau mergobok untuk mau kenapa Quran nak alim itu tidur. Nanti bicara itu tidur. Nanti kujual, kujual, kami bilang, ini kalau tak cerita, terus mungkin kalau balik-balik cerita tentang ahli sunnah wal jamaah. Ngata misalnya perbandingannya. Suatu saat, ini contoh nyata, begini ikhya, makanya termasuk lama tak tahu. Wonten preman, ini orang tenang, wonten preman, masyur orang itu preman, ini ceritanya ada di ikhya, di bab rojak. Nanti sama cari di bab rojak, kita berhujak. Ada yang mengebabkan itu di Babel Kibri. Imam Ghazali mengulang cerita ini entah berapa kali. Kadang dimasukkan di Babel Khauf, kadang dimasukkan di Babel Kibri. No? Sinten Nabi Isa. Nabi Isa itu masyhur sekali punya penderek setia disebut kaum Hawariyin. Kaum apa? Kaum Hawari itu rainnya putih-putih. Ketor masyir. Jadi ketor rakan rainnya itu gak masyur. Mereka gak tahu apa? Masyir. Ini kok orang spesialnya Nabi Isa. Tang budi-budi nak jamaah bareng Nabi Isa, anak Nabi Isa tindakan gitu bareng Nabi. Terus tonggone mriku ora terkenal preman, wis masyhur lah dene preman gangster, masyhur preman. Nah. Pas Nabi Isa jalan-jalan, kalau tak ning bapak semaan, bapak pengajian, mungkin Nabi Isa ngajak nopo penderek. Si preman ini tadi digerakkan sama Tuhan hatinya. Ya Allah, wong kok saleh-saleh ngono. Fahalla atabarraku bi. Mbok yo aku untuk ber iku spontan dia merangsek dekat preman ini. Si preman ini merangsek melok pelaku bareng kelompok Hawari ini. Barang melaku si khawarijin yang jejer urisi, mergo dene terkenal wong suci kok jejer preman. Jadi rada risi. Nah, ketika rada risi, saat itu juga Allah tersinggung. Kondone Nabi saya, Isa, khawarijin itu saiki tak hapus gak sida dadi wali. Sing wali ku preman. Sekarang juga ya. Mok dene kena apa ya Allah, kok dosa mboten mawon langsung sampean hapus sangka wali. Aku paling tersinggung nek ana wong sono. Mergo ngatur kekuasaan, ku ngatur irodah. Dene apa dibantu ngatur irodah, ku nek aku nek iso ngambilno wong eh. Iku sumara aku tersinggung. Ya Ta'ala ala bulan, Allah akhir waktu. Dene ngatur-ngatur. Lah mulane rata-rata kiai pesantren, wong ambek tonggo preman maling ora tau loro. Lah cara kiai kir-kir kota iki nek ana wong nakal semangat. Nah kiai-kiai pesantren rata-rata ora. Mergo setiap saat iso ru. Mana ada di kiri pesantren, enggak berterima kasih akrab. Ya sebagian ya mana ya bodoh rodo. Pokoknya bodoh ya ramah itu jelas. Sebagian ya panjang berharap setiap saat orang perlu. Jadi kepinginannya lu ngomong ke dunia. Nah, dari sini ya, zaman bodoh yang nakal, tapi aja relik sama aja bodoh. Paham, tapi itu memang penting. Setiap saat orang perlu, akhirnya sing iki dadi wali. Sing iki dadi wali, sing iki boten. Karena dia punya reputasi dari Nabi sama Pangeran Dawuh, ngamalnya tak habiskan semua. Dia boleh lagi jadi wali tapi dari nol. Lho kelas mene kalau waktu berarti preman mau. Preman itu poin. Dene mulai nopo? Nah, kalau enggak percaya sama lihat di Ihya di Babul Kibri. Termasuk gemedhe ngoten. Terus wonten malih. Ada seorang wali, ini rumah Allah tenang, ini cerita di Ihya. Dia itu sujud di masjid. Ada preman kampung gitu. Tak seorang orang sujud. Tidak, tidak sih. Parah, kenapa? Sujud ramai juga, semuanya tidak. Tadi tidak, si wali tadi mungkin ya wali waktu ada pati ngaji. Ya. Wali orang alim, wali apa? Dia langsung bilang, ya Allah, tidak mungkin kau memaafkan orang ini, karena meninjau orang yang sedang sujud kepada ternyata jawabannya pengiran apa? Saat ini juga dia tak maafkan. Karena dia tidak tahu. Tapi kamu tidak tak maafkan karena ngatur-ngatur irodes. Ngatur-ngatur. Aku lagi dikonok-konok yang geger mereka. Aku itu pengiran ini sehingga aku tahu nang aku dibar lo ke bongkong. Jadi aku sirine, kena aku roh aku yang jelas, aku tak bar no. Rajane ya roh, aku sampai yang jelas. Kulo yo ora kok muka sak, tapi ki tak bar. Ngene kulo yo duwe ilmu ning gambar ro nakale dino. Mending kudu go ing kari, nek maksiat kudu go ing kari. Tapi nek wong setiap saat iso. Terus cerita ketiga, ini sing diceritani Pak Mudan, kenapa dia menjadi tokoh suci? Nabi Ibrahim. Ini ya sebab kita begitu. Nabi Ibrahim ditawani tiang masjid. Nabi Ibrahim terkenal lumpur. Di masjid tadi itu minta makan, Ibrahim terkenal lumpur. Karena minta makan. Dari Nabi Ibrahim mungkin ini kiai. Ya bisa belum Islam, tapi syaratnya kayak belum Islam. Nah, Islam dari Ibrahim, karena Islam. Rata kayak ya, masjid ini orang-orang iso, aku mau dibuksa, aku mau pengen apa? Islam. Perlu dicatat, istilah Islam itu dimulai Nabi Ibrahim. Itu mah populernya era Nabi Muhammad SAW. Tapi nah, sebenarnya istilah Islam itu dinasil Quran oleh Nabi Nabi. Ini wajah, itu bila, haqqa. Jadi, wasabah umat masyal alim di sini min haras mila taatikum Ibrahim. Dua sama kumul muslimin. Dua di Ibrahim sama kumul muslimin. Tapi lu kamu mulai. Yang mana Islam mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilah Islam itu di nasi Quran dimulai dari nasi. Ibrahim ini dengan ayat aku wajah itu bila ya kau jadi wasabah umat masyal alim di sini min haras mila taatikum Ibrahim. Dua sama kumul muslimin. Dua di Ibrahim, yang sama kum al-muslim. Ibrahim lah yang pertama kali darani wong kaya kue-kue jenenge muslim. Paham. Nabi Ibrahim itu terus tiangnya maju sih gak iso. Aku orang kepengen hisap. Akhirnya wong itu balik kanan. Bareng aku beberapa jangka, orang berikir mungkin 20 meter atau mau bintang. Nabi Ibrahim kan dia kan Khalilur Rahman, kasih penas ditegur. Ya Ibrahim, mau tahu yang keimangan bisa til Islam. Ini berarti. wong ibu itu jadi kafir. Wis tuwa ibu mulai kata pulang. Udah mangan terus. Padahal ora tau iman be aku. Kok gue pengen mangan pisang gue nyarat nono. Jadi wong ibu kan umur 40 tahun. Berarti pengiran yang mangan dia nara 40 tahun tanpa syarat. Wah, gue pengiran nara nyarat. Tapi sam gue wong. Gue nyarat nono kok. Mulanya lagi gue kecil loh. Ya majusi tanpa syarat. Ya majusi tanpa syarat. Sing nyongko to. Lah nek syarat hidayah kudu bener Umar kan to hidayah entah urip-uripe dadi nopo. Lah berhubung kanggo hidayah tentang kok ikhtiar, sing nakal dadi beman yo tanpa ikhtiar. Iku padha-padha potensi kita sul khotimah, kita husnul khotimah. Lah mulane kon sering dungo ya muka juga buruk, tapi kita kon piara. Mane dia ngamati, jenenge diwadani Yusuf itu wa ulaina amanu. Bil kau lihat di kisah hayat di dunia wafil, ia penting kalau aturan. Jadi hati muda. Jadi kalau jadi ulama, aku lalu kontrang dong ya. Ia semuanya potensi. Ya cuma lapang pulau lama, meskipun lebih susah, cuma benda nanti susah. Meskipun nak susah, yo keliru. Misalnya kasus pulau, dia potensi susah lima. Tapi kena susah, yo keliru. Pengiraan itu dia jalan yang penting. Merkau kena susah, berarti mungkiri dan mati. Wong karuan saiki kuwi entuk hidayah kok susah. Berarti kuwi yo kliru. Wong entuk hidayah kok. Tapi kuwi terlalu pede mesti Husnul Khatimah yo ben do bisa. Ora melu ngendhalekno perkara kok. Percaya? Lah piye iki kok sampe ngene-ngene ae semua kamu aku wis mati wis. Wis mung tak ngene-ngene ae itu ben cocokan ning akhirat terus ngene-ngene. Lah ono ulama kudu diwali krono dulu. Mulane kula nu nak guru ya wali melah ya wali. Tak wari carane guru dadi napa? Wali. Di wonten ulamaane dadi guru mergo wali. Dadi suatu saat ana ulama wali ibadah. Sang urip-uripe poso nak punya tahajud. Sangen pedere pangeran tak kaya apa? Kula nu sak urip-uripe kula ibadah. Wali sing sekelas kula ku sinten? Mulane be pangeran dudu wali sing sak urip-uripe apa? Protes. Ya Allah, masuk pulau kelasnya berkonflik nama. Ada sekarang kita apa ya sih apa? Sekarang di mana nih wabi? Ibu malah tak dulu rumah gue. Ibu susu dijawab malah aku tak dulu. Kue ini berkata nana yang bantu semua. Aku semua tani pendak sholat perdu. Sudah ada perdu tak tinggal tuh. Nah, kenapa? Aku butuh rumah kumpang yang mata kujunya sama singan. Nak tuwe ku wali-wali swasta, jadi karena pun dunia sih kok. Berarti anda pesaing Tuhan. Melalui pulau itu nak tuwe di dalam wali, nak pula di dalam jadi double kan. Nak tuwe turun ya turun wong budu. Karena wangan warak terus nopo angok. Tak itu lu pikir ada golek duwe, wah, nak kok balap. Tapi buat nyarat orang mah jauh keliru, orang rahmati orang krono kesalahan. Aku kira kira sana ya untuk, ya sebenarnya tak berdo, tetap bisa ya untuk rahmat. Mengira orang salah di raja sih orang untuk rahmat. Umar tak boleh beli bisa salah untuk apa? Akhirnya kan jinak malah nih gitu kan Umar. Orang dengan apa apa cewek itu lah malah dengan no. Kaji Nabi tidak menuruti kecewa. Kaji Nabi kepinginnya sehingga gendero Islam tenggine orang-orang masyar itu Syed Hamzah. Itu pun masyur. Ambil waksi yang mata ini Syed Hamzah, Kaji Nabi masuk-masuk. Jadi dia ingin untuk masuk mengeliling di situ. Waksi itu orang yang sering dipasuk di situ. Kaji Nabi. Mereka mata ini orang paling dicintai Rasulullah. Karena itu Syed Hamzah. Padahal Syed Hamzah termasuk. Dengan Said Abbas, dua beliau ini asli pamannya Nabi. Liannya mau pernah paman. Ada satu jalan, bilang mau pernah paman. Yang paman asli ini, Said Abbas, Said Hamzah. Memang bin Abdul Muttalib, memang benar-benar bin. Jadi orang paman, kamu bin Jalan Mio. Paman asli itu orang bisa. Gak nambah kan, Mbah Lampung, Mbah Asli. Nak paman, kamu. Paman asli, misalnya adik Bapak Amr, paman asli. Tapi misalnya ini Bapak Amr, asu maksudnya paman. Mesti jelo elek tapi kan wis misana. Sana ya. Oh. Ya soalnya paman. Ternyata tenang. Ketika kan Nabi sering masuk nawasi malah turun ayat lai salah kaminal amri syaiun au yasu fa'alihim au yu'alti berum fa'indahu. Masih kurang urusan. Wasi diparingi tobat. Gara-gara wasi diparingi tobat. Malah sebenarnya jenggol gendiran dengan orang-orang masyarakat gitu. Lari berarti pengiran juga rasa disalah. Karena bagi pengiran tidak ada masalah. Ya orang masalah sih. Sekarang saya sabda masuk suaranya orang apa. Orang tiba-tiba ini. Wahsi. Jadi bagi Tuhan ketika di suaranya aku yakin saya sanggup masuk nombor wahsi karena mempercepat dia masuk. Lari kota hukumnya pengiran bek syariat pun enggak deh. Lusin mari buang terus bingung. Kita kan akhirnya tani protes-protes yang malaikat yang pengiran. Pengiran itu Yusuf nih. Dan saya punya takdir hati nama tengkitam. Waktu saat kita sudah kena melarat, mundur mau ya Gusti, pulau pergi juga ada penyalurkan, ada 75, 7, pokoknya dua mau. Lalu atau di sebelah ini kan, sesuatu mereka tu pulau Gusti, jangan Gusti Fatih Rahman Rahim, tak roh pulau dia Rahman Rahim. Kok pulau mau melarat dua mau tahunan tu jangan. Dari mungkin aja apa yang ini. Laku kok nyembah dari sini. Wong aku lah BDD bergaul melarat. Tidak ada sebelah dari hilang alatan Rahmatku. Jadi kemana? Saya itu tak jadikan suarga untuk Rahmat yang bergaul melarat. Saya itu nak tambah ini juga. Rahmatku hilang. Ya benar. Jadi ini melarat kudu siap-siap. Kita saja Anda termasuk yang jenis ini. Jadi itu kalau satu sini. Nah itu. Jadi bagaimana mungkin aku nyebadani dungan ini sing nak tak do sembadani jadi alasan ilangnya roh masuk. Jadi kalau gue jadi pembantu terus gue apian berhubung apian gue bukan pembantu pembantu gue nganti mati terus kadung cocok kadung apa? Karena kadung cocok gue ya kebanyakan pembantu itu juga enggak parah dong nak juga yang metu blok-blok terus gue ngejek marah jadi lepas antara ini sifat kasih sayang ambil menetapkan jadi pembantu kombinasi ini rak bingung kan? Lalu kalau kiai sayang santri ini cuma gini-gini dengan dia aku mati. Santri ini mukut si sayang kiai ini nganti kiai ini mati. Tapi kan kacanya mainnya. Ya mukut kira alim tapi oleh boyo nanti. Lalu itu kan ini akan di satu sisi ya bangga dan ada kiai ini nganti mati. Di sisi yang lain tanya layak metu dari kiai itu dari akhirnya. Lah sifat sayang iso ngono iku bentuke iso. Lah ki pilih ndi? Marga terus kula nang dikar ora wani wae tenan nggih, Pak. Kula nang ndonga ora wani wae. Perkara niki. Soale pengiran dhewe aku ora jelas ini wis panjenengan wis nikmate ngalim ora jelas. Sing kula laten tenan. Kula sering ngomong piyambak, napa-napa piyambak. Kula nang teng kula gak ada santri putri kata tapi anak kula nak dalu kula gak piyambak. Nggih kula laten tak jajangan sampai nikmat yang satu menuntut nikmat yang hari ini mak ngalir, ini wong dia ngelayani aku, ngelayani anakku, hukum ini. Oh, diwonten kiai cara berpikir ngoten, tapi saya ada pendapat itu kisah pulau. Nah, saya ada pendapat dia mongko ugu nanti sampai jadi dengan dia. Pulau kau tanda ini dari menunggu anak dari sesuai saya. Enggak ada lagi. Pulau percaya Imam Ghazali, pulau percaya itu. Masuk wis dikei jarak terus nuntut ya untuk tak pemban ya masuk dikei ngalim masuk ngalim santri ini sipi urap mati ngalim santri ini apa mending jadi santri ini akan disini untuk Gusti mau santri kalau mau kata orang paling ngalim orang-orang bari orang-orang bari jadi pengiran gue naku walhasil akhirnya contoh gampang wasi akhirnya Islam Umar gitu akhirnya aneh. Nanti kan saya Abdul Qadir Jilani, kita ada kitab Gunjah termasuk satu-satunya kitab satu kitab paling terkenal Al-Gunjah di Tori Pitori Kepak ini kita nanti sinau hatam tingkali itu beliau yang sudah bergelar Sultanul Aulia itu beliau begini jangan pernah kamu gedeng sama wong ahli masyia wongnya itu ya, nama jatuh itu juga gedeng tapi nak wongnya itu iku-iku mahal lunal dari rahmatillah Allah itu ngepresen rahmat sejati ini yang boleh wong mah. Mereka nak tobat spektakuler. Ya kan lucu toh. Alasan tobatnya dia kan enggak ada. Kayak Umar tak urip-uripe preman. Waktu tak urip-uripe preman. Enggak ada alasan dia untuk tobat. Karena enggak punya poin. Enggak punya. Justru sekali tobat nunjuk. Rahmatnya. Apa? Murni kerana rahmatnya. Mengenai dari Syaikhul Qotir, wong-wong maksiat itu panggonan pertunjukan rahmati Allah sing asli. Ya misalnya kalau wong soleh sujud kelar mangan kan wajar wong soleh begini paling jembar. Preman sing jembar yang bilang-bilang. Padahal yang ratau juga. Yang ratau itu dijajah dan bulu. Ya tapi banyak kesannya rahmati pengiran. Bujurnya di wahyu, kira. Kalau wakal bujurnya wahyu setia. Wah, ayo, sing bujuri wong soleh kado kerapati. Iya, kerak-kerak. Gue ram senengan iki pertunjukan ya sebab bensin kudu percaya bedewe Allah ya tanah jalul amru bina bina lita alamu anna woha ala kulli syaihin wa anna woha kode aha tofi kulli syaihin ilma. Jadi perkara variasi mau nunjuk no na Allah wa ala kulli syaihin. Dan ini ada di wong alim. Mau cuma kau pengiran pulau wong alim, bukti anak pulau kudu ngalim. Lu ngalim, bukti emak kok malah nuntut pengiran anak em? Kudu ngalim. Jadi kan nuntut pengiran berhubung pulau kiai, bukti sing jadi kiai kudu anak kudu. Bangun nih kau lihat awak kayak tak tapi, kayak naik ngatur-ngatur. Ben pengiran ngerasa anak kiai dia turunan dia juga ben mungkin juga kerajaan awak. Lu tenang pulau kuningnya. Tapi tak percaya tak atas bukti pulau. Bukti pulau terang pulau pandan. Si aku mau kepena aku itu jadi musole, tapi aku jurak kepengen duduk di tuh ya. Soalnya sujud dia pengiran. Jurak ambak yang lo anak turunnya mau ngalim, ngalim. Jadi para pengiran itu wajib. Mana kata lo gitu, anak mau ngalim ngalim, jadi mau bicara sujud. Anak itu nih hilang meneng, alim meneng. Jadi bil tenggelam lah biasa. Perkodenya terpakai so ngatur kerjanya Allah Subhanahu iya penting, mereka nak berbeda ngalim, itu rapat bisa menuntut pengeran, kondisi itu anak kalau itu yang menuntut pengeran, putung tapi nak kemarin rasa menuntut, insya Allah anak putus, Peter larap itu udah ada ya baik larap kan anak putusnya berani ya dulu tapi itu yura mesti, kadang putusnya bang bangki nah itu yang itu yang tak kan berarti, larap itu yang tak juga bapak saya orang kaya, kamu miskin, saya ke-8. Turun gitu deh, bintai. Karena saya apa? Jadi kalau suwon lewat ngaji ini karangan Imam Ghazali, kenapa beliau dikagumi banyak ulama disebut Ghazali Islam. Dia begini, gue untuk alim, untuk apal Quran, untuk semua nikmat itu tidak karena kamu berhak. Begitu juga ngomong maksiat, itu ya bukan karena keinginan mereka jadi preman, lahir contoh orang tua preman, tapi desainnya pengiran. Artinya setiap saat sama-sama bisa kemungkinan rubah itu dan teknologi itu terlalu kedinin pengiran, itu selalu haus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, mereka setiap saat disuai nikmat itu dijabel, diam, karena keangkuhan kita. Termasuk angkuh kita ngatur-ngatur. Mulai waktu yang tidak ada yang sujud, malah diparingi jadi wali. Yang sujud tidak ada, malah rasi itu jadi wali. Kau pengirahan tersinggung. Aku pengirahan wastur-atur. Akhirnya malah. Ya itu enggak. Ya sama seperti orang khawarin tadi. Yang jadi wali malah tadi. Dia terbersit ingin kumpul orang sholat, terus spontan. Mulanya kalau suwon gitu, mungkin kalau jadi soleh-soleh ini, soleh bin ilmi, atau soleh rutin. Berhubung nanti kegiatan dia, duit-duit, nganggur, wiridah, namun gua ojo, gua soleh apa? Betul, teman-teman tuh gila, wah, apa itu? Kayak mobil ada duit, duit. Aduh, ampun, ini soleh-soleh, soleh bin ilmi. Ojo kerana apa? Mulanya Siti Nali nanti kita ngerti. Jangan kok nyebab pengiran, nyebab cinta. Mua mau ngomong, wailah, wailah. Janjok di kakek aneh ya. Hal tak ribu wah. Mau sok jenengan roh pengiran oleh nyebab tenana. Keifa'ak hujuman la'ak ribu. Lauku sifal gotok mas tertu yakinan. Masyur. Ini gue negeri yang muka siapa. Lauku sifal gotok mas tertu yakinan. Umpama akhirat itu terjadi. Ini mantu rata. Mereka roh ku akhirat bisa ini. Jadi nanti sanggung angguwe ya. Angguh. Bil ilmi. Bagaimana mungkin aku menjembah zat yang saya tidak tahu? Umpama akhirat itu dibuka, muka sapa iman kurang tambah. Mereka orang bawa itu bodoh. Nah, ini besok. Saya tidak tahu, masih mengendikan. Mau aku sifat lotok, mas tentu. Ya, analoginya gampang. Kita memang berjalan aja sama gampang. ketika Anda ditanya secara abstrak, Anda tidak pegang buku, tidak pegang wallpen, terus mungkin tak tanya, oke, loro tambah loro kira bisa papat, kamu yakin? Kamu pasti yakin kalau dua tidak ada apa? Ada angka empat itu kamu tidak melihat. Kamu melihat angka empat? Tidak. Tapi kamu yakin? Angka empat itu ada kalau ada perkalian dua ditambah. Nah, dari Sayyidina Ali itu pentingnya Imam Ghazali. Jadi dia mencontohkan bagaimana Anda tidak yakin akan adanya Tuhan, toh Anda bisa yakin satu ditambah satu, dua. Toh Anda juga tidak tahu angka itu. Orang betulin. Tapi kamu yakin kan? Ya sama kita pasti yakin kita gitu, wong ono makhluk jalan tinggal. Mana ono wong kok ragu dengan pangeran? Iya, bentu saya ragu bisa masuk dua tambah dua itu empat. Jadi saya tak gerayang ini. Murah ketok, murah ketok. Ya aku lagi yakin dong Edian. Edian, sarap bentuknya. Lah apa mana yang bentuknya? Lainnya pangeran pasti al-zohir. Maksud saya ono al-zohir. Dan yang begitu jelas. Mengapa nak jadi mengapa lagi wiritan bagi saya? Bukan aku rasa wiritan cik wali ya, tetap wali. Mereka wanton teritori, wanton wali namanya besar bini. Ini kisahnya ada. Besar bini sing dalam tanggul, dalam apa? Tinggul cimat ini. Lalu cik penambah bagi pulau, tapi pulau aku rasa tak pasti saya mulu lopo terkenal ke urusan. Lo nanti gajar di guru orang kayak malah tak kayak nawait mereka sudah. Pulau ini buatan Wahabi cuma orang iman nemu. Lah eh jenengan iki wis wae tak ana wong tapi lha aku sapal. Lah kok apa lagi bal-bal kok. Dia bernambah niku. Ah niku niki cerita. Sebab sebab niku yo rada cedek. Wong rada-rada wali-wali ada di cedek. Naik-naik diri. Jadi dia itu kan sering diundang tiang budangan adat pesantren sering diundang. Kadang sungi nak wayar luar, cara keyakinan Jawa nuli ya mungkin. Terwan nyatra tegar kula ge wotor rumaku jare saka kata roh ajaran ruang ke mapak napa roh lho iki nang nyarani ayu pertama ka umur kadang mudah dina bentuk sese kulino pertama kok tani kula kali nang kamu dulu bisa nae jajan sito kan bener ala selalu tuh aku ora mati yo iki wala jeneng dene tekon kesusu nek bandane rugen bidang Mustafa terus bidang Yuni Fuadil kesusu sikil-sikil. Jadi orang sudah tersinggung, mereka menyembelih sapi, tahlilan yang mana kok? Wah, sebab itu ada bismillah, ada orang yang itu, gue sih. Nah, itu dia sapi ini, gue kru. Gue mau nak, yang sudah itu tersinggung, lu sebelah sapi kok tahlilannya gak su? Ini jatuh. Saya ketok sama kelompok dong. Kelompok ketok, itu kelompok tenang. Pohon kelapa, lu tau. Nah, saya gak ada timbangan. Dajen jarang kuno kayak nur dajen timbang. Sapi sitok di, mana karena sapi sitok, sapi sitok diikat. Barang mudi ikat mesti jumpa tak menemui sapi ini sitok kotong. Sitok apa? Dajen kotong dibaca, bis ini mau jumpa, mau bis kuto mau jumpa. Apa mana tahlilan mau bismillah utok. Mau cari bismillah orang kata mau bis tu, mau jumpa lah. Mau boleh yang terkenal keramat. Payah. Kata si Tomo semuanya wali-wali sih. Dan pokoknya di Bangkalan nak populer si Tomo senang kerwaya mau mati. Mati kan mau waya-wayan dah kan. Waya mati tu kan selagi mati atau susu Mustafa berdiri kan terus kan kena berkono. Mana hati-hati agar Mustafa mati kayak siap nak kan mati. Aku akan mati dah kan pindah ni. Alam tinggi apa kan. Jadi mau ngalim-alim di sini, cilai yang lucu. Jadi kalau Rasulullah itu cilai intakola ila maulah. Makanya orang Arab kan pinter-pinter. Kalau bahasa kata Rasulullah itu intakola ila maulah. Pindah ke alamnya Allah. Ila rofiqil alai. Kalau di Nabi, intakola ila rofiqil alam. Nah disebut wakasuna ula ika rofiqo. Jadi pindah ke alam sama sini. Tapi nak kaya rofiqin yang mati. Mudah didik kamu dulu sini. Misalnya mana bongkok paling parah. Bisa. Nah itu Pak Khalil nak nalkin wong akeh kan karena beliau kiai terkenal kan nak rajin nalkin Pak Khalil gak marah. Lalu nak nalkin sempurna ora kesel dia, you know? Saya nalkin dengan itu kan dia kan satu semati akeh dia takut cok kan pokoknya kita kalau malaikat ngenteni Pak Khalil. Dengan Mustafa yang ayo sing yo aku mati rapet tok. Orang ketakutin malaikat mendingan tanya apa? Walid. Pertama keluarga ya saya angker. Iya kan. Kan gak dilatih di Pak Marlok buka, Oman Nabi buka. Bapak Nabi buka, lalu yang bodohnya kan jauh itu. Ibrahim ini. Pada jelas Bapak enggak di sini. Orang ngerti iya sih angker. Mana saat itu Bapak, sebenarnya rambut sebut. Wajar, ini mungkin kan Oman Nabi buka kan jauh itu. Nah malaikat kritis, tenang deh. Mulut, ini anak itu kok. Mulanya saya ngalim, bentar duduk masalah, ya mau mila ta'abikum. Malaikat saya terang, wah ayatnya sorry kok mila ta'abikum. Malaikat saya orang ngaji, ini jelas jauh Allah ngajan, orang pinter tenang. Nah orang kita kok ngomong, umpah mama itu, udah bingung. Walhasil suatu saat Mbak Khalil wong santri sing cerdas apa? Mbah. Jenenge bodoni ta boten mosok anggere nalkil kan jam ngenteni napa? Lah iya beda ngenteni aku, lan jenenge Mbah Khalil tak ngenteni kaji Nabi. Ternyata Mbak Khalil dhewe iki ora duwe nyali, dadi dia pengen ngenteni itu. Dadi wis sampe mung karena gara ngopi ini. Dalam muka nakir, rapa kalau ini nakok ikan jeng. Rapa kalau kak alat, beda kelas, beda nama. Itu penting, ya mana itu kukulah unasim di imam ini. Jadi ini benar nanti dengan melok rombongan. Mulanya kakak mursyid itu ada bener ya. Jadi orang kudu di mursyid, dua imam. Karena pengiran manggil itu gelundangan. Ya mana itu kukulah unasim di imam ini. Jadi celok. Di kelompok ini, jadi celok pimpinan ini. Pimpinan di suarga, balam, umatum semua itu. Pengiran, ya orang malaikat yang rasul bergisi. Tapi ini kok ngamali rapodo dari pinggiran. Woi, rumahku jembar, pada nong. Malaikat dia kacau. Tukang ngaudit, tukang nong. Wah, ya. Nah, pinggiran gak. Pokoknya rumahku jembar, pada nong. Malaikat gak terima. Nah, ya. Malaikat tak api-api ya, malaikat tepapi pinggiran. Paham? Ada api nong. Malaikat nong supi ditakoi. Dan atori wajib. Itu benar senang kisah pangeran dan kisah malaikat. Kalau lama sih senang malaikat. Pikirannya kan gak pati grogi teman-teman yang pada makhluknya lagi. Kayak ajaran yang mudin, wah pala yuk dibaka, wala yuk dijaga. Wah, mau udah ada akal malakani. Kalau ada malaikat, wah, udah gentar. Pada kayak makhluk, kaya. Wah, mulai manek-manek yang mudin kan. Ada ini matanya berdetek. Ini wongkong kentil di dewa matanya dong. Oleh kurang ajar. Oke. Nah, kalau sering ngutin tambah kulo yang sepuh. Awas itu kena mati rata tahu gini. Nah, ini umur wasiat, ya. Sebenarnya anak mati sini lagi ke jomoh. Enggak ada mana nang wong ae. Tapi nek atur ben atur iki jawab boten enggak. Nah, aku seneng bisa kowe langsung. Mergane iki Allahu arhamur. Allah kok rapi, mulai cilik nanti saya kira tahu tak kei kok. Iya tetap ngekei aku, aku kemana nih semua. Berarti api anten, lu nggak tahu tak kei kok ngekei. Dan Allah yang sama adalah Allah nanti yang di paling isan yo ngekei. Dari ini terjadi itu, tangan aku bener. Lalu Imam Malik kak top top ulama, guru nih Imam Syafi'i. Ini pun nanti berarti kamu tuh dia itu orang yang sering fatwa supaya orang itu tahu karena itu memang standar Quran wa yaskunana rohobo warohat jadi nanti mau ke pengiran ya rohoban dia seneng warohat balan di rohobo inna humka nisa ra'ulah fil khairah jiwa yaskunana rohobo warohat waka nulana khosim nanti wadi pengiran khusyuk wadi tapi memang ada satu kapun itu jadi buyang itu mau murid-muridnya buyang bareng takoi ya. Ya Imam Malik, kenapa sekarang jenengan guyu-guyu? Kulo niku apal lafate ngeten. Memang kulo apal lafat. Innakum satu ayyun wa hudda. Malakum min hisab. Innakum satu ayyun wa hudda min afillah. Malakum min hisab. Kowe sampeyan ampe ketemu pangeran, jebule enak ora ono hisab. Disepuro kabeh tak lain. Lha murid-muride kaget, selama ini dia kan membuat ajaran bahwa orang lebih panik jebule kok sampe kabutut. Semua nanti. Sebenarnya gue itu merdui Allah, mau sepuluhan itu. Bisa Allah bisa. Bisa Allah apa? Yang sama sapi malah parah mana. Parah mana ini yang tinggung, mutir-mutir, dia di Indonesia, ada pasang di Imam Sapi. Nah, orang mati. mati tim. Ini dah suri rahum, orang kuburan itu. Nanti kau ngedit no. Kuti, jangan nak tetap pangeran. Rasa nyiksa nyampe tetap pangeran. Nyiksa nyampe penting rasa nyiksa. Nanti jangan tetap pangeran, tak mau nyiksa di sini. Nah, nak nyiksa di sini kurang penting, kuti. Jangan tetap pangeran, di rasa sama kok. Mau buatin prinsip kemana ya? Dan itu masyur kan dengan itu ngomong mati-mati kan. Dan itu sering saya pakai. Kan misalnya walaki al kirido kalam dan azab terakhir kan wa antahunyun an azab wa antahudi jenengan runyun zat yang orang butuh an azabi saking nyekso mati. Hanya jenengan itu zat yang tidak butuh, tidak harus nyekso. Ya kalau tidak harus ya jangan lakukan, kalau tidak mendes jadi wali-wali bisa nak dengar maja-maja orang suwi-suwi. Lagu yang ditiru Pak Khalil, Pak Tarbini, termasuk ada akhirnya ini kukulo. Kulo tenang tadi, ya nyaman saja. Dungo sampai pangeran. Jadi, kalau dungo ini mahir, ya Allah, ini akan kini rana dapi, ini kan rabu tak nama. Rabu tak, tidak usah nama. Kita lakukan. Itu nyaman saja. Ini kulo cerita, ya, tadi kulo suwon. Gila, jadi sampai nikmati Allah yang sitok, malah nuntut nikmat yang ini cipet menangi lah paling bahaya menenak kue termasuk dia kekuang sing ngatur-ngatur kehendaki Allah padahal Allah berkali-kali ngendikan wayah kumumah yurid yang alumah yes. Ngendikan malih lahis alu ammah yang alumah ya Allah reso buh takohi reso buh hisab reso buh audit terumah kesane inna wayah kumumah bagian ayat wayah alumah la yus'alu amma yaf'alu wa hum ya'lamun ayo ora iso ditunggu ora ana ngertane apa nggih pun kita ngrakno kabeh kersane ana sampean bayang ngono tapi nek wong ngersane pun neraka kok terang panas yo kene pasti neraka panas ra kuwe nek wong ngersane iku terus wong ngersane ra panas ora panas kula bali kabeh kersane lare kula ngate ditanglesi masalah itu menakar kabeh dian surga dan neraka. Ada seorang penulis yang meyakini neraka itu tidak abadi karena berbentuk materi. Semua yang berbentuk materi pasti tidak. Ya jawaban kalau kayak enak, ya aku malah senang dan faktor abadi. Jadi yang neraka itu sudah. Yang neraka apa? Aku nak jari Al-Quran kan neraka itu abadi. Jari siapa yang Al-Quran dan neraka abadi? Yang abadi bersani. Ayatnya jelas bagi. Misalnya wa amal ladina suhidu bagi jannah di khalidina. Iya, ada mati sama waktu lalat itu, tapi jelas masyarakat. Mbok tiang-tiang sing latar dia ngotot. Kalau kamu dia jauh dari bahasa Ibu di Cina, dia ada mati sama waktu lalat itu, dia jelas masyarakat. Ibu nuntut, abadi ini neraka itu bukan karena punya materi abadi, tapi Allah ngersano. Dan sing abadi neraka krono zati apa krono kertanya Allah? Kertanya, paham ini? Jadi kita ini jangan terjebak nganggo ilmu syariat saja terus nyifatin rokok aksin suarco aksin panas sama-sama abadi. Abadi ini suarco rokok bergantung illa masya'a rokku. Sekarang sudah terjawab sing abadi ku masih sing termasuk abadi rahmate Allah. Mau mau kowe mlebu suarco krono ngamal mok 80 berarti sing neraka. Orang ora tau mung gundale yo 80. Tak kabar kan urusi teori amal. Ane teori amal disebut teori ini mutazilah yang ditentang ahli sunnah wal-jamaah. Cuma sawangane rasional, mosok wis ngamal kok gak diregani, jarene kon ngamal. Pertama sawangane pendapatku menarik, tapi mbok bar-bar kon mugekno. Mergo swargamu kok berdurasi. Wah. Ya iya pentingnya dari mazhab ahli sunnah. Tapi untuk sholat lho, kan wong ketok sembeli. Paham. Kuliah Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا وحنا لك نحن وذريتنا وورثتنا وتلامذتنا وتلامذتنا رسولك محمد رسول الله عليه وعليه وعليه Allahumma ya Allah, al majlisana majlisa tasbihin wa tahmidin hatta la naro illa ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila wa anta fatiruhuma wa anta munawwiruhuma wa anta nuru samawati wa ardh fanawwirna ya allah bi nuril iman wa nuril ihsan wa nuril tasbih hatta nusabbihaka wa nahmaduka wa nuhamiduka wa nukabbiruka la nara illa dzalika ya allah fa inna ahlal jannati aw akhiruha wa ma'al hamdulillahi rabbil alamin ilahana anta hadina wa anta muhawwil ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinik tsabbit qulubana ala dinik wa ya muhawwil al hal hawwil ahwalana ila ahsanil hal wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika ya allah allahumma ya wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya muhawwil al ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika fi hawlin minka wa quwwatin minka wa fadlin minka la fi hawlin minna wa la quwwa ilahana ya Allah ya Haq ya Samad ya Rahman ya Rahim Ahmaduka al-Wasi'ah wa ni'matuka al-Tawwab fa'azikna ya Allah fi halawati al-Iman wa halawati syukri hatta nasta'nita fika wa nuhibbaka fi ayyi halin wa fi kulli zaman ila yawmil qiyam waj'al yawma liqaika yawman ahabba ayyamina ilayka ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbil